Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari halaman 578. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Wahai Amirul Mukminin, Mahul menerangkan hadis kepadaku dari Atiyah bin Yasir, di mana Atiyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, manapun wali atau penguasa mati, di mana ia menipu rakyatnya, niscaya diharamkan oleh Allah surga kepadanya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Uda dari Atiyah bin Yasir. Wahai Amirul Mukminin, barang siapa benci kepada kebenaran, sesungguhnya ia benci kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu benar, lagi cukup memberikan keterangan. Bahwa orang yang melempah lembutkan hati umatmu bagi kamu, ketika kamu mengurus urusan mereka, karena kerabat-kerabatmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat penyantun dan kasih sayang kepada umat, menolong mereka dengan dirinya sendiri, pada tangannya sendiri. Ia terpuji pada Allah dan pada manusia. Maka sudah sebenarnya engkau bangun menegakkan kebenaran karenanya pada umat, dan engkau berdiri dengan keadilan pada mereka. Engkau menutup aurat mereka, tidak engkau kuncikan pintu terhadap mereka, tidak engkau dirikan dinding atau hijab kepada mereka. Engkau bergembira ria dengan kenikmatan pada mereka, dan engkau berduka cita dengan keburukan dan yang menimpa mereka. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau dalam kesibukan yang menghabiskan waktu dari hal yang bersangkutan dengan dirimu sendiri, melupakan kepentingan manusia ramai, di mana engkau telah memiliki mereka, baik mereka itu orang merah dan orang hitam, baik yang muslim dan yang kafir, semuanya mempunyai bagian dari keadilan atasmu. Maka bagaimanakah kiranya engkau apabila bangkit dari mereka beberapa golongan di belakang beberapa golongan, dan tiada seorang pun dari mereka melainkan mengadukan bencana yang engkau masukkan kepadanya, atau kezaliman yang engkau siramkan ke atasnya. Wahai Amirul Mukminin, diteritakan hadis kepadaku oleh Ma'hul dari Urwah bin Ruwaim, di mana Urwah bin Ruwaim berkata, adalah di tangan Rasulullah SAW pelepah kurma, di mana beliau bersugi dan menakutkan orang-orang munafik dengan pelepah kurma itu. Maka datanglah kepadanya Jibril alaihissalam seraya bertanya kepadanya, hai Muhammad, apakah pelepah kurma ini yang engkau hancurkan hati umatmu dengan dia, dan engkau penuhkan hati mereka dengan ketakutan? Maka bagaimanakah kiranya dengan orang yang memecah-mecahkan kulit mereka, menumpah darah mereka, merobohkan rumah mereka, membuang mereka dari negeri mereka, dan menghilangkan mereka oleh ketakutan daripadanya? Wahai Amirul Mukminin, diceritakan hadis kepadaku oleh Mahul dari Zaid dan Harithah dari Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah SAW meminta supaya diambil kisos atau pembalasan dari dirinya mengenai goresan pada kulit seorang badui yang diperbuat olehnya dengan tiada sengaja. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Muhammad, bahwasanya Allah tiada mengutuskan engkau perkasa dan sombong." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Badui itu seraya bersabda, "Ambillah kisos daripadaku." Orang Badui itu menjawab, "Demi ibu bapakku, telah aku halalkan bagimu, dan aku tiada akan memperbuatnya selama-lamanya. Kalau engkau telah berbuat atas diriku, maka didoakanlah kiranya dengan kebajikan." Wahai Amirul Mukminin, relakanlah dirimu untuk dirimu, dan ambillah baginya keamanan dari Tuhanmu. Gemarlah pada surga yang lebarnya langit dan bumi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya sekadar panah seorang kamu dari surga itu lebih baik baginya dari dunia dan isinya." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Al-Auza'i. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kerajaan jikalau kekal bagi orang yang sebelum kamu, niscaya tidak akan sampai kepadamu. Demikian juga, ia tiada kekal bagimu, sebagaimana tiada kekal bagi selain kamu. Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau apa yang datang pada pentakwilan ayat ini dari nenek engkau? Mali hadal kitabi la yugaddiru shaghiratan wala kabiratan ila ashaha. Artinya, kitab apakah ini? Tidak ditinggalkannya perkara yang kecil dan yang besar, melainkan dihitungnya semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 49. Al-Auza'i mengatakan, yang kecil ialah tersenyum, dan yang besar ialah tertawa. Maka bagaimana pula dengan perbuatan yang dikerjakan oleh tangan dan yang dipetik oleh lisan? Wahai Amirul Mukminin, sampai kepadaku berita bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, jikalau mati anak domba di tepi sungai Al-Furat karena hilang, niscaya aku takut akan ditanyakan aku daripadanya. Maka bagaimana pula dengan orang yang tiada memperoleh keadilan engkau, sedang dia di atas tikar permadani engkau? Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau apa yang datang pada pentakwilan ayat ini dari nenek engkau? Ya Dawuda, inna ja'anaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tatta'il hawa fayudilluka an sabilillah. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Sebab itu, putuskanlah perkara di antara manusia dengan kebenaran, dan janganlah engkau turut kemauan nafsu. Nanti engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Surat Sad ayat 26. Allah Ta'ala berfirman dalam Az-Zabur, "Hai Daud, apabila duduk dua orang yang bermusuhan di hadapan engkau, lalu ada bagimu pada salah seorang dari keduanya keinginan hawa nafsu, maka janganlah engkau bercita-cita pada diri engkau bahwa ada kebenaran baginya. Lalu ia menang atas temannya. Maka aku akan hapuskan engkau dari daftar nabi-nabiku. Kemudian engkau tidak menjadi khalifahku dan tak ada kemuliaan. Hai Daud, bahwasanya aku jadikan rasul-rasulku kepada hamba-hambaku penggembala unta, karena mereka itu tahu dengan penggembalaan dan kasih sayang mereka dengan kebijaksanaan, supaya mereka itu menempelkan yang pecah dan menunjukkan jalan kepada yang kurus, kepada rumput dan air. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau telah dicoba dengan suatu urusan. Jikalau urusan itu dibawa kepada langit, bumi, dan bukit, niscaya semuanya enggan memikulnya dan merasa kasih sayang daripadanya, yaitu urusan pemerintahan. Wahai Amirul Mukminin, ceritakan hadis kepadaku oleh Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Umrah Al-Ansari, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an memperkerjakan seorang laki-laki dari golongan Ansor pada urusan zakat. Lalu beliau melihat orang itu sesudah beberapa hari menetap di situ. Maka beliau bertanya, "Apakah yang melarang engkau dari keluar kepada pekerjaan engkau? Apakah engkau tidak tahu bahwa engkau mendapat pahala seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Umar radhiyallahu an bertanya, "Bagaimana?" "Maka demikian." Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tiadalah seorang wali atau penguasa yang mengurus sesuatu dari urusan manusia, melainkan ia dibawa pada hari kiamat, yang dirantaikan tangannya ke lehernya. Tak ada yang membukanya selain oleh keadilannya. Ia diperhentikan di atas titian api neraka, yang bergerak-gerak titian itu dengan gerakan yang menghilangkan semua anggota tubuhnya dari tempatnya. Kemudian ia dikembalikan, lalu ia dihitungkan amalannya, hisab. Kalau ia dahulu berbuat baik, niscaya ia lepas dengan kebaikannya. Kalau ia dahulu berbuat jahat, niscaya pecahlah titian itu, lalu ia jatuh ke dalam neraka 70 kharif. Kharif ialah musim antara musim panas dan musim dingin, yang dimaksudkan masanya, dan masa kharif itu setahun sekali, yang berarti 60 tahun pada ilmu Allah. Dan itikhaf syarah iya tidak menguraikan hal ini sama sekali. Wallahu alam. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada laki-laki itu, "Dari siapakah engkau mendengar hadis ini?" Laki-laki itu menjawab, "Dari Abi Dzar dan Salman." Lalu Umar mengirim utusan kepada duanya menanyakan hal itu. Keduanya menjawab, "Ya, kami mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Umar radhiyallahu anhu mengeluh, "Wahai nasibnya Umar, siapakah kiranya yang akan mengurus urusan manusia itu dengan segala persoalannya?" Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Orang yang telah dipotong oleh Allah hidungnya dan dipertemukannya pipinya dengan bumi." Al-Uzai meneruskan ceritanya. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur mengambil sapu tangan dan meletakkannya pada mukanya. Kemudian menangis dan menangis dengan suara keras, sehingga aku pun tertangis olehnya. Kemudian aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, nenekmu Abbas telah meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi Amir Makkah atau Ta'if atau Yaman." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Abbas, hai paman Nabi, satu nyawa yang engkau hidupkan atau lepaskan dari bahaya adalah lebih baik dari satu pemerintahan yang tidak engkau tinggalkan." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sebagai nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, pamannya, dan kasih sayang kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepadanya bahwa tiada yang mencukupkannya sesuatu selain dari Allah, karena Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir asyira qatal akrobin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang amat terdekat. Surat As-Su'ara ayat 214. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, wahai Sofiyah, kedua saudara bapak Nabi, wahai Fatimah putri Muhammad, bahwasanya aku tiada mencukupkan sesuatu daripada kamu selain dari Allah. Bahwa bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tiada yang menegakkan urusan manusia selain oleh orang yang kokoh akalnya, yang kuat ikatan pikirannya. Ia tiada melihat manusia itu dan menjadi auratnya. Ia tiada takut daripada manusia itu akan kebebasan. Dan ia tiada memperdulikan cacian orang yang mencacikan pada menegakkan agama Allah." Umar radhiyallahu an berkata pula, "Amir itu empat macam. Amir yang kuat dapat mencegah dirinya dan pegawai-pegawainya, maka amir ini adalah seperti mujahid atau orang yang berjihad fi sabilillah. Tangan atau kekuasaan Allah terhampar atasnya dengan rahmat. Kemudian amir yang lemah dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawai-pegawainya berbuat karena kelemahannya. Maka amir ini di tepi jurang kebinasaan, kecuali dicurahkan oleh Allah rahmat kepadanya. Lalu amir yang dapat mencegah pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya berbuat. Maka amir itu adalah bahaya yang menghancurkan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggembala yang terjahat ialah bahaya yang menghancurkan. Dia itu binasa seorang diri." Diriwayatkan Muslim dari Aid bin Amir Al-Mazni. "Dan amir yang membiarkan dirinya sendiri dan pegawai-pegawainya berbuat, maka binasalah semuanya. Telah sampai kepadaku, wahai Amirul Mukminin, bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, 'Aku datang kepadamu ketika Allah menyuruh alat-alat penghembus api neraka, maka alat-alat itu diletakkan atas api neraka, bernyala sampai hari kiamat.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril, terangkanlah kepadaku sifat api neraka.' Jibril alaihissalam menjawab, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh api neraka itu, lalu bernyala 1000 tahun, sehingga merah warnanya. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, sehingga kuning warnanya. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, sehingga hitam warnanya. Maka api neraka itu hitam gelap, tiada bercahaya potongan apinya dan tiada padam bara apinya. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, jikalau sepotong kain dari kain-kain penduduk neraka menampak dari penduduk bumi, niscaya mati mereka semuanya. Dan jikalau sebuah timba dari air minumannya dituangkan pada air bumi semua, niscaya matilah siapa yang merasakannya. Jikalau sehasta dari rantai yang disebutkan oleh Allah, yang diletakkan ke atas bukit-bukit bumi semua, niscaya hancur leburlah dan tidak sanggup menanggungnya. Jikalau seorang laki-laki dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan, niscaya matilah penduduk bumi, karena busuk baunya, keji bentuknya, dan tulangnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis dan Jibril alaihissalam menangis pula karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu Jibril alaihissalam bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Muhammad? Padahal Allah telah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang terkemudian." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah aku ini bukan hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan engkau mengapa menangis, wahai Jibril? Sedang engkau adalah roh yang dipercaya, Ar-Ruhul Amin, kepercayaan Allah atas wahyunya." Jibril alaihissalam menjawab, "Aku takut bahwa aku dicobai dengan apa yang telah dicobai Harut dan Marut. Maka itulah yang mencegahku dari peganganku atas kedudukanku pada Tuhanku. Maka aku sesungguhnya, aku telah merasa aman akan tipuannya." Terus-meneruslah keduanya menangis, sehingga keduanya terpanggil dari langit. "Hai Jibril, hai Muhammad, bahwa Allah telah menganugerahkan keamanan kepada kedua engkau daripada berbuat maksiat kepadanya, sehingga menyebabkan azab kepada engkau. Kelebihan Muhammad atas nabi-nabi lain adalah seperti kelebihan Jibril atas malaikat-malaikat lain." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. "Telah sampai kepadaku, wahai Amirul Mukminin, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, 'Wahai Allah Tuhanku, kalau engkau tahu bahwa aku terpengaruh bahwa dua orang yang bermusuhan duduk di hadapanku kepada orang yang miring dari kebenaran, dari dekat dan atau jauh, maka janganlah engkau tangguhkan aku sekejap mata pun. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang sangat berat ialah tegak berdiri karena Allah dengan kebenaran. Yang termulia kemuliaan pada sisi Allah ialah takwa. Bahwa barang siapa mencari kemuliaan dengan mentaati Allah, niscaya ia diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa mencari kemuliaan dengan berbuat maksiat kepada Allah, niscaya ia dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Inilah nasihatku kepadamu dan kesejahteraan kepadamu." Kemudian aku bangun, lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bertanya kepadaku, "Mau kemana?" Aku menjawab, "Kepada anak dan tanah air dengan keizinan Amirul Mukminin, insya Allah." Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, "Telah aku izinkan engkau. Aku mengucapkan terima kasih atas nasihat engkau dan telah aku terima nasihat itu. Kiranya Allah menganugerahkan taufik kepada kebajikan dan memberi pertolongan di atas kebajikan. Kepadanya aku memohon pertolongan. Kepadanya aku menyerah diri. Ya cukuplah bagiku dan sebaik-baik pelindung. Janganlah engkau biarkan aku ini tanpa perhatian engkau kepada aku seperti ini. Sesungguhnya engkau diterima perkataan, tidak dicurigai pada memberi nasihat." Aku menjawab, "Akan aku kerjakan, insya Allah." Muhammad bin Mas'ab berkata, "Lalu Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan supaya diberikan uang kepada Al-Auja'i untuk perbelanjaan pulang. Al-Auja'i tidak mau menerimanya dan menjawab, 'Aku tidak memerlukan kepada uang, dan tidaklah aku menjual nasihatku dengan harta benda dunia.'" Al-Mansur telah mengetahui aliran Al-Auja'i, maka ia tidak memperoleh jalan untuk mendesaknya. Dari Ibnu Muhajir yang berkata, "Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur datang di Mekah, dimuliakan oleh Allah kiranya Mekah, untuk menunaikan ibadah haji. Ia keluar dari Durin Nadwah pada penghabisan malam ke tawaf untuk mengerjakan tawaf dan sholat, dan tidak ada orang yang tahu." Ketika fajar telah menyingsing, ia kembali ke jaring Nadbah dan datanglah para muadzin memberi salam kepadanya. Lalu dikerjakan sholat dan ia bersolat bersama orang banyak selaku imam sholat. Pada suatu malam, ia keluar ketika waktu sahur atau menjelang terbit fajar. Maka waktu ia sedang mengerjakan tawaf, tiba-tiba ia mendengar seorang laki-laki di Al-Mutazam mendoa. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan lahirnya kedzaliman dan kerusakan di bumi dan apa yang mendindingi antara kebenaran dan ahlinya oleh kedzaliman dan kerakusan. Lalu Al-Mansur mencepatkan jalannya, sehingga penuhlah pendengarannya oleh ucapan doa laki-laki itu. Kemudian ia keluar, lalu duduk pada suatu sudut masjid, dan mengirim utusan kepada laki-laki itu. Utusan itu memanggil laki-laki tersebut. Utusan itu datang menemui laki-laki tadi dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah panggilan Amirul Mukminin." Lalu laki-laki itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian beristilam kepada Ar-Rukn dan menghadap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bersama utusan tadi dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu Al-Mansur bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah maksudnya yang aku dengar dari engkau? Engkau katakan tentang lahirnya kezaliman dan kerusakan di bumi dan apa yang mendindingi antara kebenaran dan ahlinya oleh kerakusan dan kezaliman. Demi Allah, sesungguhnya telah penuhlah pendengaranku oleh apa yang menyakitkan aku dan mengacaukan pikiranku." Laki-laki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau jamin keamanan terhadap diriku, niscaya aku terangkan kepadamu segala persoalan dari asal-usulnya. Jikalau tidak, niscaya aku ringkaskan atas diriku saja. Aku mempunyai kesibukan yang menyibukkan padanya." Al-Mansur berkata kepada laki-laki itu, "Engkau aman terhadap diri engkau." Maka laki-laki itu menjawab, "Yang telah masuk kepadanya kerakusan, sehingga mendindingi antara yang kebenaran dan perbaikan apa yang telah lahir dari kedzaliman dan kerusakan di bumi, ialah engkau sendiri." Lalu Abu Ja'far Al-Mansur menjawab, "Celaka, bagaimanakah masuknya kepadaku kerakusan? Kuning dan putih dalam tanganku, manis dan masam dalam genggamanku." Kuning maksudnya emas dan putih maksudnya perak. Laki-laki itu menjawab, "Adakah masuk kerakusan kepada seseorang sebagaimana masuknya kepada engkau, wahai Amirul Mukminin? Bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan engkau untuk menjaga segala urusan dan harta kaum muslimin. Lalu engkau lalaikan segala urusan mereka dan engkau pentingkan mengumpulkan harta mereka. Engkau jadikan di antara engkau dan mereka hijab atau dinding dari kapur dinding, batu merah atau gedung-gedung, dan pintu-pintu besi, dan penjaga-penjaga pintu yang bersenjata. Kemudian engkau kurungkan diri engkau dalam gedung-gedung itu, dan engkau utuskan pegawai-pegawai engkau untuk mengumpulkan harta dan pajak-pajak. Engkau ambil menteri-menteri dan pembantu-pembantu yang zalim. Kalau engkau lupa, mereka tidak memperingatkan engkau. Kalau engkau teringat, mereka tidak menolong engkau. Kekuatan mereka pada menganiaya manusia dengan mengambil harta, binatang ternak, dan alat senjata. Engkau perintahkan supaya tidak masuk ke tempat engkau dari orang-orang, kecuali si Anu dan si Anu, orang-orang yang telah engkau sebutkan namanya. Dan tidak engkau perintahkan agar disampaikan hal orang yang teraniaya, orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang tidak berpakaian, orang yang lemah, dan orang miskin. Tiada seorang pun dari mereka ini, melainkan mempunyai hak atas harta tersebut."